sepasang merpati yang bercumbu, saling merayu tak malu-malu. Intim berpeluk mesra berdua, membuat hati cemburu menatapnya. Andai kau dan aku dapat juga terbang bebas di alam terbuka, pastilah diriku kan ku bawa ke tempat yang sunyi, menuju batas cakrawala, di mana tak satu juga manusia di sana, bahkan dapat kita berdua sepenuh jiwa raga, melepas rindu yang selalu terpendam dalam di dasar sanubariku. Di setiap kali engkau ku jumpa, sepasang merpati yang bercumbu, saling merayu tak malu-malu. Mengapa sangat berat ku rasa untuk mengungkap semua gejolak yang ada di hati, di saat aku berada duduk di hadapanmu, tak sepatah kata juga terucap di bibirku. Oh angin, tolonglah daku untuk membisikkan perasaanku yang ada, agar sampai ke lubuk hatinya. Bahwa diri ini malu-malu.